أقروا بالربوبية وأشركوا في الإلهية في رخاء دون شدة. Lanjutan dari keterangan bahwasanya musyrikin terdahulu mereka menetapkan sebagian atau mayoritas rububiyah, namun mereka menyekutukan Allah dalam hal ilahiyah. Yaitu mereka syirik kepada Allah dalam ibadah hanya dalam keadaan lapang, duna syiddah, bukan dalam keadaan genting. Adapun dalam keadaan genting mereka menyekutukan Allah, mereka memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di kala lapang mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Namun dalam hal rububiyah mayoritas mereka menetapkan Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Kalau musyrikin zaman sekarang syirik kepada Allah di kala lapang maupun di kala genting. Tidak ada erupsi syirik, ada erupsi syirik. Ketika sesajennya dibanting, ditendang, dia ngamuk. La haula wala quwata illa billah. Itu musyrikin. Ya, zaman sekarang yang kata Syekh Muhammad di Al-Qaidul Arba kemarin yang kita kaji di sini, ya, kesyirikan mereka musyrikin zaman sekarang lebih parah, lebih menjijikkan dibandingkan dengan kesyirikan Quraisy. Faqala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fa innal ilah indahum huwa alladhi yuqsadu li ajlih hadhihi al-umur sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Ya, kemudian kata beliau rahimallahu taala, dan bahwasanya ilah sembahan indahum menurut mereka alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur, bahwasanya sesembahan itu ada menurut mereka adalah yang ya dimaksudkan dengan semua ini, yaitu apa ada kemarin, yaitu ketika mereka menunjukkan kepada malaikat, ya mereka tunjukkan kepada ya anak para nabi, orang soleh, ibadah-ibadah mereka, mereka kan inginkan apa? Syafaat mereka, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya melalui perantara malaikat, para wali dan seterusnya tadi. Ya. Taib, dengan hal tersebut itulah yang menghalalkan darah mereka, harta mereka. Ini saya masih baca matan sebelumnya. Arafta hina idin at-tauhidah, maka kalau begitu anda mengetahui dari sini at-tauhid, hakikat tauhid alladzi da'at ilaihi ar-rusul, yang didakwahkan oleh para rasul. Berarti anda sudah tahu di sini hakikat tauhid yang dibawa oleh para rasul. Ya. Wa aba al-iqrar bihi al-musyrikin, namun kaum musyrikun mengingkari untuk menetapkan hal ini. Ya, wa hadha tauhid wa makna qaulika la ilaha illallah. Ya, inilah tauhid yang merupakan makna dari ucapan Anda la ilaha illallah. Sampai sini ya kemarinnya. Fa innal ilah indahum, karena sesungguhnya ilah menurut mereka huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur. Ya, menurut mereka ialah yang dituju untuk perkara ini semua. Yang namanya sembahan menurut mereka ialah yang dituju dengan maksud ini semua. Apakah itu malakan, malaikat, au nabiyan, nabi, au walian, wali, au syajaratan, atau pohon, au kobran, atau kuburan orang soleh, au jinian, ya, maupun jin. Lam yuridu annal ilahu wal khaliku ar-raziku al-mudabbir. Mereka tidak memaksudkan kalimat ilah sembahan itu kepada Allah yang maha mencipta, yang maha memberi rejeki, yang mengatur alam semesta. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillah wahdahu kama qaddamtu laka. Karena mereka musyrikin Quraisy telah mengetahui hal ini, bahwasanya itu semua yang mencipta, yang memberi rejeki, yang mengatur alam semesta, yaitu pada hak Allah semata, kama qaddam tulak, sebagaimana yang saya telah terangkan kepada anda, kata Syekh di sini. Wa innama ya'nu nabi ilah, Namun yang mereka maksudkan dengan kalimat ilah di sini, ma ya'ni al-musyrikuna fi zamanina, yaitulah yang dimaksudkan oleh musyrikin zaman kita sekarang dengan kalimat bisayyid. Ya. Dengan kalimat sayyid. Nah, itu yang diinginkan oleh musyrikin zaman sekarang dengan kalimat sayyid. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat sayyid. Ya. Bilab di sayyid. Fa'atahum an-Nabi SAW yadu'uhum ila kalimati tauhid. Ya. Maka Nabi SAW datang kepada mereka. Ya. Dengan ya membawa kalimat tauhid. Wahia la ilaha illallah. Ya. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang dimaksud sayyid di sini adalah perantara yang diibadahi. Ya, di samping Allah. Artinya sayyid ini adalah tokoh, wali dan seterusnya yang diklaim sebagai orang yang dekat dengan Allah karena mereka mengklaim diri mereka jauh dari Allah. Sayyid inilah orang yang suci, mereka mengatakan diri mereka kotor. Ya, sayyid inilah yang pantas membawa hajat mereka, doa mereka pada Allah karena mereka tidak layak, karena mereka hamba-hamba yang kotor kata mereka. Ya, di zaman sekarang disebut sayyid. Kalau zaman kita ini di zaman Syekh, maksudnya di zaman fi zamanina ai fi zamani Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Kalau di zaman kita wali gitu. Paham enggak sini? Wali apalagi? Syekh, Gus, Habaib dan Kiai dan semisalnya. Kalau di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sayyid. Ilah itu diberikan kepada sayyid. Apa namanya? Ilah itulah sayyid. Diberikan sembahan kepada sayyid. Kalau musyrikun zaman sekarang, kalau musyrikun zaman dahulu ya kepada tadi kuburan nabi, kuburan wali. Nah. Ya enggak berubah. Hakikatnya enggak berubah, nama-namanya aja yang berubah. Ngerti ya sini ya? Ya. Wal muradu min hadhil kalimah maknaha la mujarradu labdhiha. Maka yang diinginkan ya, yang dimaksud dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini adalah maknanya bukan sekedar mengucapkannya. Ya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi enggak tahu maknanya. Ya. Maka dia enggak akan mengerti rukun dari kalimat la ilaha illallah dan segala konsekuensinya. Dia enggak tahu. Karena dia cuma mengucap la ilaha illallah, dia enggak tahu. Ya, makanya kita dituntut oleh Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah la ilaha illallah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan di Kitabul Ilmi dalam Sahih Al-Bukhari, fabtada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Maka Allah memulai ayat ini dengan ilmu. Ketahui dulu la ilaha illallah. Ya, wastaghfir dzanbik. Dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam keadaan dia tahu bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. La mujarradu labdhiha, bukan sekedar melafadzkannya. Banyak orang mengucapkan lafaz la ilaha illallah 1000 kali bahkan. Namun ternyata dialah pelaku pemberi sesaji kepada selain Allah. Dialah yang meminta kepada roh-roh halus. Ya, dialah yang meminta tolong kepada roh-roh keramat, kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Nah, itu apa makna la ilaha illallah? Wal kuffaru al juhalu ya'lamuna anna al murad an nabi bi hadhihi al kalimah. Dan orang-orang kafir ya, orang-orang kafir juhal ya, orang-orang kafir yang bodoh, yang jahiliyah ya, mereka mengetahui, orang-orang kafir jahiliyah maksudnya di sini adalah orang-orang kafir musyrikin Quraisy ya, musyrikin Quraisy. Mereka mengetahui apa maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan kalimat la ilaha illallah kepada mereka, bihadil kalimat. Nah, itu apa? Huwa ifradullah taala bil ibadah. Bitta'alluq bih, yaitu mengesakan Allah taala dalam ibadah wa bitta'alluq bihi dan menjadikan Allah sebagai tempat bergantung. Wal kufru bima yu'badu min dunihi, serta kufur mengingkari apa-apa yang diibadahi selain Allah, itu makna la ilaha illallah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya. Ya. Fa innahu lamma qala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau bersabda kepada mereka musyrikin Quraisy zaman jahiliyah, qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah. Qalu, mereka mengatakan, Allah kutip ini di Al-Qur'an, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ijab, inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, kata mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah, sembahan-sembahan yang banyak itu, wahidan, ilahan wahida, menjadi satu sembahan aja, hanya Allah saja. Berarti musyrikin Quraisy tahu ya? Tahu enggak? Tahu. Konsekuensi dari mengucap la ilaha illallah, berarti harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Kata mereka, kok bisa sembahan? Kan bisa diberikan sembahan juga kepada wali, orang soleh, alat, dia orang soleh, dia dulu suka berbagi. Ketika dia mati, rohnya kan dekat dengan Allah. Kita berikan ibadah pada dia dalam rangka dia memberikan syafaat kepada kita kelak di sisi Allah. Atau supaya dia mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini kan argumentasi musyrikin Quraisy yang mirip dengan argumentasi musyrikin zaman sekarang, ya. Nah, jadi Abu Jahal tahu, makanya Abu Jahal sangat mencegah rekannya Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Abu Jahal itu masuk dalam keumuman orang-orang Quraisy yang mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Namun ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya am kul la ilaha illallah, wahai paman ucapkan la ilaha illallah, Abu Jahal itu kemudian langsung mentalkin balik Abu Thalib. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Hei Abu Thalib, kamu udah enggak suka sama agama bapakmu Abdul Muthalib yang beribadah juga kepada selain Allah? Artinya apa? Abu Jahal ngerti kalau Abu Thalib mengucapkan la ilaha illallah, berarti Abu Thalib akan mengingkari semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah selama ini. Paham enggak sini? Ya. Baik. Ngerti ya? Jadi musyrikin Quraisy itu tahu makna la ilaha illallah. Musyrikin zaman sekarang enggak ngerti la ilaha illallah, dia taruh juga sesaji. Di tengah erupsi. Lagi bencana. Musyrikin Quraisy saja kalau lagi di tengah gelombang lautan yang kencang, da Allah mukhlisina lahuddin, mereka hanya memurnikan ibadah pada Allah. Tahu mereka di kala genting. Enggak boleh di situ mereka beribadah pada selain Allah. Wal kuffar wal juhal, ya. Kemudian fa idza arafta, maka di sini kalau Anda sudah mengetahui anna juhal al kuffar ya'rifuna dzalik, Anda mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang jahil itu zaman jahiliyah mengetahui hal ini, fal ajab, maka sungguh sangat mengherankan, mimman yadda'i al-islam, dari orang-orang yang mengklaim dia telah berislam, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhil kalimati, namun dia enggak tahu tafsir dari kalimat ini, ma'arafahu juhalul kafarati, yang ternyata telah diketahui oleh orang-orang kafir jahiliyah, juhal kafiriyah. Berarti musyrikin zaman sekarang ajhal, lebih bodoh dibanding dengan juhal musyrikin zaman jahiliyah. Ya. Ini harus dia ditakrir masalah hal ini. Bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuzu bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi bi syai'in min al ma'ani. Bahkan mereka orang-orang yang mengklaim telah berislam dari kalangan musyrikin zaman sekarang, mereka menyangka bahwa kalimat la ilaha illallah itu cuma dilafadzkan dengan huruf aja, tanpa perlu keyakinan di kalbu sedikit pun terkait makna la ilaha illallah. Ya. Ya, barakallahu fikum. Apa makna la ilaha illallah? Ya, la ma'budu bihaqqin illallah. Definisi ini bukan definisi Wahabi. Buka buku-buku Asy'ari yang mereka juga para fuqaha Syafi'iyah. Ya, di buku di kajian kita di sini, kitab Safinah dengan syarah Kasyifatus Sajad. Ya, Syekh Salim bin Sumair penulis Safinah menjelaskan apa makna la ilaha illallah. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan ya makna la ilaha illallah. Di seluruh buku-buku Syafi'iyah yang mereka kebanyakan adalah Asy'ariyah juga menetapkan makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Sama. Jadi ini bukan definisi Wahabi Apa definisi yang katanya definisi Wahabi? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Karena itulah makna yang benar. Secara ilmu bahasa sekalipun maupun konsekuensi. Ya. La ilah ilah itu maknanya ya, masdar dari Allah. Maknanya adalah isim maf'ul ma'luh. Sinonimnya ma'bud abada ya'budu. Boleh antum katakan la ma'luha, boleh juga la ma'buda. Ya. Bihaqqin tidak ada ilah, tidak ada ma'luh, tidak ada ma'bud, tidak ada hak, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ada dua rukun berarti, an-nafyu wal isbat. An-nafyu menafikan peribadatan diberikan kepada siapapun. Isbat ditetapkan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ya. Taib barakallahu fikum. Wal hadziku minhum, bahkan orang yang pintar dari kalangan mereka sekalipun. Ya. Dari kalangan musyrikin zaman sekarang. Ya. Yadhunnu anna ma'naha, mereka mengklaim menduga bahwa makna la ilaha illallah, la yakhluqu wa la yarzuqu illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa la yudabbirul amra illallah, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah. Gimana katanya pinter, Abu Jahal aja tahu. Ya, di ayat sebelumnya, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau tanya wahai nabi kepada mereka musyrikin, ya, kepada musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Wa la in sa'altahum man yarzuquhum, kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang memberi rezeki pada mereka? Mereka akan menjawab, Allah. Kok bisa yang katanya pinter musyrikin zaman sekarang? Katanya ngerti, kok bisa mentafsirkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Lah Abu Jahal juga tahu. Bukan itu maknanya. Dan Abu Jahal lebih tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kalau mengucap la ilaha illallah, otomatis secara mutlak harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan hanya beribadah pada Allah semata. Makanya musyrikin Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, berkata kepada satu sama lain ketika Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah aja'al al-aliha ilaha wahida, apakah orang ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak, sembahan-sembahan kita yang banyak hanya jadi satu sembahan aja, illallah inna hadala syai'un ujab, kata mereka ini sungguh aneh. Ya, ini sungguh aneh. Taib. Fala khaira fi rajulin juhalul kufar a'lamu minhu bimakna la ilaha illallah. Maka enggak ada kebaikan sedikit pun bagi seseorang ketika orang-orang kafir yang bodoh zaman jahiliyah ternyata lebih ngerti, lebih a'lam, lebih tahu daripada dia tentang makna la ilaha illallah. Ya. Enggak ada kebaikan. At-ta'li. Ya. Ini dua-duanya bisa ini. Ya. Ya. Mudah yang dekat aja deh. Satu jerok mah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. At-ta'liqu. Yaqulu al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, idza tahaqqaqta mimma taqaddama mimma dzakarnahu min anna al-musyrikina yuqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq ar-raziq al-mudabbir wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu yunzilu al-matara wa annahu ala kulli shay'in qadirun fima yatasarrafu fihi subhanahu wa ta'ala walakinnahum yunkiruna at-tauhid al-ilahiyyati wa takhsisallahi bil ibadati wa yarawna annahu la mani'a min at-ta'alluqi bis salihin kallati aw 'ala al-anbiya'i ka Isa aw 'ala ghayrihim min al-ashjari wal ahjari li talabil barakati wa talabish syafa'ati kama fa'alu ma'al 'Uzza wa Manata wal Lati wa ma'a Isa wa ummihi ila ghayri dhalika wa ma'al mala'ikati hum yarawna anna at-ta'alluqa bi ha'ula'i aw talab asy-syafa'ati minhum wal istighatsati bihim wal dhabha lahum wan nadhra lahum anna hadha la ba'sa bihi. Baik. Kata muallif ya, dijelaskan di Syekh bin Bas Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan tadi sudah menerangkan, apabila telah jelas bagi Anda dari pembahasan yang lumima dzakarnah, dari apa yang kita sebutkan bahwa musyrikin zaman Quraisy dahulu mereka juga menetapkan Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, Allah yang yuhyi al-mauta, menghidupkan yang telah mati. Ya, bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah Maha Mampu atas segala sesuatu, fi ma yatasarrafu fih, dari segala ya apa-apa yang Allah lakukan. Walakinnahum, namun mereka ternyata mengingkari tauhid ilahiyah, tauhid ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah dan pengkhususan ibadah hanya pada Allah. Wa yarawna, dan mereka berpendapat, annahu la mani'a min at-ta'alluq, enggak ada kok larangan untuk ya bergantung bis salihin, kepada orang-orang saleh semisal Alat, ya berhala mereka ya, atau kepada para nabi semisal Isa, atau kepada selainnya dari kalangan ya dari pohon, atau ya pohon keramat atau batu keramat, ya kayak dulu ya batu ponari. Litolabil barokati, untuk minta berkah, minta syafaat, sebagaimana fa'alu, yang mereka lakukan terhadap Uzza, Manat, Lat, atau kepada Isa dan ibunya dan yang lainnya ya, oleh kalangan Nasrani. Ya. Tapi barakallahu fiik. Di Injil itu telah diterangkan itu, bahwasanya meminta kepada Allah itu melalui perantara ya anak Tuhan Yesus, atau kepada Roh Kudus. Itu keyakinan siapa? Nasrani. Jadi kalau ada orang, oh boleh kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada para wali songo, coba ganti deh wali songonya itu sama Nabi Isa. Lebih soleh mana, wali songo apa Nabi Isa? Nabi Isa. Nabi Isa nabi, dia wali. Ya. Nabi Isa rasul, dia cuma wali. Nabi Isa enggak punya bapak. Anak dari wanita suci. Kalau wali kan punya bapak ya? Lebih suci mana, lebih soleh mana, Nabi Isa atau wali? Ya, lebih soleh Nabi Isa. Coba ganti tawasulnya dengan Nabi Isa. Coba ganti. Wahai Nabi Isa, sampaikan hajat kami kepada Allah. Gitu kan. Nah, mirip siapa itu? Mirip siapa? Mirip Nasrani. Antum yang bilang ya. Nasrani. Karena itu bukan agama tauhid. Itu bukan agama tauhid. Ya. Itu sisi kekufuran Nasrani, di samping kekufuran mereka menganggap Isa sebagai anak Allah, anak Tuhan. Banyak kekufuran Nasrani itu ya. Kalau ada ensiklopedianya ya, dari A sampai Z, atau kalau dia ada huruf lagi, sama kekufurannya itu. Ya, bukan cuma itu aja. Nah, terus kemudian mana lagi tadi? Ya. Wa ma'al malaika, atau ketergantungan mereka kepada malaikat. Hum yarawna, dan mereka berpendapat bahwasanya ta'alluq biha ula, ya, bergantung kepada mereka, atau talab syafa'ah, minta syafaat pada mereka, atau beristighosah, meminta pertolongan dikala genting kepada mereka, menyembelih untuk mereka, bernadar untuk mereka, itu anna hada la ba'sa bih. Itu enggak apa-apa. Terus lanjut. Thumma qala Syekh bin Baz rahimahullah taala, wa anna hadha la yajuzu man'uhum minhu, wa li hadha ankaru 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika, wa qalu lahu lamma qala lahum qulu la ilaha illa Allah aj'ala al-alihata ilaha wahida inna hadha la shay'un 'ujab. Wa anna hadha la yajuz, ya, man'uhum minhu, dan mereka berpendapat enggak boleh dicegah. Ya, enggak boleh dicegah itu. Itu musyrikin Quraisy, sama kayak musyrikin zaman sekarang tuh. Juga bahkan musyrikin sekarang ini aneh-aneh lagi, ya. Kalau musyrikin Quraisy itu berpendapat ini kan bagian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi musyrikin Quraisy itu enggak pernah meyakini berhala mereka lah yang punya otoritas dalam mencipta, mengatur alam semesta, memberi rezeki, kemudian menghidupkan, mematikan. Enggak ada keyakinan seperti itu. Musyrikin Quraisy mengetahui otoritas itu semua hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin zaman sekarang ada yang demikian. Oh, kita enggak meyakini kok wali itu yang mencipta Syekh Abdul Qadir Jilani, yang memberi rezeki. Enggak, kami enggak yakin itu. Nah, sekarang muncul lagi. Oh, ini kearifan budaya lokal. Udah enggak lagi mereka kaitkan kepada Allah. Ini lebih kufur lagi nih, ya. Ini kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Kearifan budaya lokal. Hah? Kalau musyrikin Quraisy, mereka mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata mereka ketika disanggah kesyirikan mereka, mana abuduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada Lat, melainkan agar Lat ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau dalam rangka minta syafaat. Ya. Ma, kemudian kata mereka yang Allah kutip, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syafa'una 'indallah. Ya. Mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat atau mudarat pada mereka, mereka mengatakan ini kan cuma pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Kalau musyrikin zaman sekarang sama sekali enggak mengaitkan kepada Allah. Ya, enggak mengaitkan kepada Allah. Mereka kaitkan kepada apa? Ini budaya yang harus dilestarikan. Mereka paham enggak sejarah budaya itu dari mana? Dari agama apa? Agama animisme, agama Hindu, ya, agama setan, berupa peribadatan. Bahkan kemarin saya diperlihatkan tuh sama Ustaz Abdul Rahman, dukun-dukun yang ngamuk ketika sesajinya ditendang, dukun itu gondrong mukanya kayak jin semua. Ah, betulan, la ilallah, iya, gondrong itu semua ngamuk-ngamuk, harus dihukum dengan seberat-beratnya penendang sesaji itu. Ditulisnya namanya siapa itu, Gaong apa Baong, ya, lupa ya. Ditulisnya pelaku budaya. Lihat, padahal pelaku kesyirikan disebutnya apa? Narasi di televisi itu serupa dengan narasi para pembesar-pembesar negeri ini. Kesyirikan selalu diidentikkan dengan kearifan budaya lokal. Lihat Bupati Lumajang sono, ngamuk dia ketika sesajinya ditendang. Kenapa? Alasannya apa? Intoleran orang itu nendang. Perilaku intoleran karena tidak menghargai budaya. Budaya, kesyirikan disebut budaya. Kalau musyrikin Quraisy mesti ngeles. Ngelesnya itu ngaitinnya ke Allah. Ya, ngaitinnya ke Allah. Ya. Haula syafa'una indallah, mana buduhum illa liqarribuna ilallah, ilallahi zulfa. Kalau musyrikin zaman sekarang ajib. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Abdi kasmu syubhat ini dan kemarin di Qaidul Arba, musyrikin zaman sekarang itu lebih parah kesyirikannya. Eh, bisa yang lebih parah kesyirikannya antum beri uzur. Yang musyrikin zaman Quraisy dulu yang kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kesyirikan mereka lebih ringan, Abu Jahal enggak dikasih udzur. Wah, Abu Jahal kan ngucap enggak mau ngucap la ilaha, musyrikin zaman sekarang ngucap la ilaha. Ah, berarti belum ngerti kasbu syubhat. Nanti ada di situ. Tadi udah diterangkan apa faedahnya mereka ngucap la ilaha illallah namun enggak mau melakukan konsekuensinya. Apa? Ya. Illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Allah terangkan, kecuali yang bersaksi dengan al-haq, kalimat tauhid dengan al-haq, wahum ya'lamu, dalam keadaan mereka mengetahui maknanya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa dzalika qalu lamma qalu lah, yaitu ketika mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qala lahum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengingkari berkata kepada mereka, ini kan wa lihada angkara ala nabi, mereka mengingkari Nabi. Qulu la ilaha illallah. Mereka mengatakan apa? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Ya. Apakah orang ini hendak menjadikan sembahan-sembahan kita yang banyak itu jadi satu sembahan aja? Ini kan sungguh sangat aneh. Ya. Wa qalu wa yaquluna inna la tarikuna alihatina li syai'in majnun, kata mereka. Mereka mengatakan, apakah kita bakal meninggalkan Tuhan-Tuhan kita selama ini kalau kita mengucap la ilaha illallah hanya karena penyair yang gila ini? Yang mereka maksudkan siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Tidak, bahkan sekali-kali Allah mendatangkan kebenaran dan membenarkan para rasul, didustakan para musyrikin Quraisy. Fadhol, lanjut. Thumma qala rahimahullah ta'ala, fahum la yunkiruna alaihi da'wahu bi anna Allah rabbuhum wa khaliquhum wa raziquhum wa munzilul matari wa mujri syamsi wal qamari ya'rifuna hadha walakin ankaru alaihi lamma da'ahum ila tauhidillahi wal ikhlasi lillahi wa tarkin nadhri li ghairillahi wa dhabhi li ghairillahi wa nahwi dhalika mimma kanu yaf'alunahu. Baik. Ya. Fahum la yunkiruna alaihi da'wahum. Ya. Dan mereka tidak mengingkari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Rabb mereka, pencipta mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menurunkan hujan pada mereka, Allah lah yang mujri syams wal qamar, ya, yang mengatur peredaran matahari bulan. Mereka mengetahui hal ini. Jadi yang namanya dakwah, kalau cuma dakwah, ayo beribadahlah pada Allah, itu tidak ada yang nolak. Namun kalau sudah dikatakan tinggalkan peribadatan pada selain Allah, itu kesyirikan. Ngamuk. Dibakar di pondok, dibakar di ponpes dai yang dakwahin itu. Ngamuk. Ya. Dengan dikatakan kuburan-kuburan orang soleh yang mereka jadikan sebagai perantara antara doa mereka dengan Allah, itu keburukan. Ngamuk. Ya, ada lagi sesaji yang diberikan kepada, bukan untuk Allah, bukan untuk wali-wali Allah, bahkan untuk budaya, untuk jin. Ngamuk lagi, ngamuk-ngamuk tuh bupati lah, siapa tuh? Lumajang. Ngamuk-ngamuk. Ya, bahaya itu. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya itu, apa sih hukum penguasa yang membela kesyirikan, yang melindungi kesyirikan, yang marah ketika kesyirikan diganggu, apa hukumnya ini? Kata Syekh, ta'rifuna hada, ta'rifuna hukma hada. Kalian udah tahu ini, kalian udah tahu. Ta'rifuna hukma alladhi yudafi. Kalian tahu orang yang membela kesyirikan. Annahum musyrik, annahum murtad in kana yadda'i al-Islam. Dia musyrik, murtad kalau dia mengaku Islam. Hati-hati itu. Semua aparatur penyelenggara negara yang ngamuk-ngamuk kalau kesyirikan itu diganggu, murtad mereka bisa. Bahaya sekali. Ya. Bahaya. Harus didudukkan. Kan di negeri ini ada ormas keagamaan, Muhammadiyah, Nahdiyin, NU sudah ada tuh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari maupun para kiainya sudah berbicara. Tuh diwakili oleh Kiai Haji Lutfi Basori dari Malang dengan mengutip, ya, pernyataan dari guru-gurunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa yang memberikan sesaji untuk jin, maka dia murtad. Murtad. Bawa lagi ormas keagamaan Muhammadiyah, apa kalam Syekh Ahmad Dahlan. Bawa lagi perkataan ormas Persis, apa kalam Ahasan. Itu kalau mau merujuk. Jangan dirujuk kepada setan-setan yang berdalih pelaku budaya. Kata negara ini negara di atas agama, merujuknya itu ke organisasi keagamaan. Jangan main, oh ini intoleran. Intoleran itu dalam hal apa? Dalam hal pemberian sesaji kepada setan kok, gimana ceritanya? Katanya di atas ketuhanan yang maha esa. Mana itu? Ya, enak-enak aja bilang intoleran. Ayo merujuk dong, buat apa itu punya NU, buat apa punya Muhammadiyah? Merujuk secara jujur, ya. Barakallahu fikum. Tapi jangan ditanyain NU yang, ya, Said Agil Siraj, sama aja. Hah? Jangan ditanyain kayak gitu. Apalagi tanya Menteri Agama antum bos Banser. Ah. Bukan itu, ya. Menteri Agama antum kan bos Banser, ya. Bos Banser. Boleh lamri antum itu. Barakallahu fikum. Ya, Burhan. Ulama prihatin bos Banser. Turut prihatin. Terus prihatin. Ya. Mana tadi? ya'rifuna hadza. Mereka tahu akan hal ini. Lakin angkaru 'alaihi lamma da'ahum ila tauhidillah. Namun yang mereka ingkari tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada mereka, mengajak kepada mereka untuk mengesakan Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah, meninggalkan peribadatan pada selain Allah. Wal ikhlas lillah, memurnikan ibadah pada Allah. Ya, meninggalkan bentuk ibadah apakah itu nazar pada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Wa nahwi dzalika mimma kanu yaf'aluna, dan hal-hal yang mereka lakukan. Ini bertauhid. Dakwah Nabi dan Rasul bukan ayo beribadah pada Allah. Enggak cuma itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu thagut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap kaum seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya, beribadahlah kalian pada Allah dan tinggalkanlah thagut, peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Itu baru dakwah. Bukan cuma amar ma'ruf, mesti ada nahi mungkar. Ya, mesti ada nahi mungkar. Ajak orang beribadah pada Allah, larang mereka dari berbuat syirik. Enggak ada tuh namanya tauhid, ajak ibadah pada Allah aja. Kitab tauhid itu bab tauhid dijelaskan, bab hakikat makna tauhid. Langsung dijelaskan bab khauf minasyirik. Kalau belajar tauhid secara serius kitab tauhid, di kitab tauhid dia baru dari abwab, dari bab aja ya, dari bawa basyekh, ketika syekh mentabwib menjelaskan bab-bab itu, dia sudah paham runtutan. Maksudnya tauhid itu enggak sah, bukan namanya tauhid kalau hanya mengajak kepada ibadah pada Allah aja tanpa mengajak untuk meninggalkan kepada selain Allah. Itu udah konsekuensi. Dan saya rasa agama lain juga begitu. Lihat tuh penganut Nasrani. Mereka ngajak supaya beribadah kepada Isa, kepada Yesus, masuk Kristen. Dan mereka menafyun, mengingkari peribadatan kepada selain Isa. Kan begitu. Nafyu isbat itu sudah hal yang lazim. Maka aneh ya kalau hanya mengajak manusia kepada Allah tanpa mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Itu bukan tauhid. Ya, itu bukan tauhid. Bukan tauhid namanya. Paham enggak dalam sini ya? Ya. Barakallahu fiik. Terus lanjut. ثم قال رحمه الله تعالى ويرون أن النذر لغير الله والدعاء لغير الله وطلب الشفاعة من الملائكة أو من الأنبياء أن هذا لا يضر. Baik, mereka menganggap bahwasanya bernazar pada selain Allah, berdoa pada selain Allah, minta syafaat kepada malaikat atau kepada para nabi ini ya enggak masalah. Ya tidak bermudarat. Lanjut. Wa anna hadza min bab at-tawajjuh bihim wa at-taqarrub bihim. Baik, kata mereka ini kan bab dari tawajjuh, ya kita menghadapkan diri kita aja pada mereka. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang-orang soleh ini. Terus haula'i syufa'a'una 'indallah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ma qasadna annahum yakhluquna aw yarzuquna aw yudabbiruna la na'rifu anna hadha lillahi walakin yuriduna annahum yuqarribunahum ila Allah hadha alladhi qalahu al-mushrikuna al-awwaluna wa ankarahu an-nabiyyu alayhi as-salatu was-salamu huwa ma yaquluhu al-mutaakhiruna. Baik, sub. Nih perhatikan nih. Ya. Haula'i syufa'una 'indallah, ini ya yang tadi saya bilang. Kesyirikan musyrikin Quraisy itu ya masih ada embel-embelnya loh dibawa kepada Allah. Mana mudhum ila qaribuna ila Allah zulfa. Ini kan alasan mereka nih. Oh, ini kan pemberi syafaat kami kelak sisi Allah. Oh, kami enggak beribadah kok kepada dia melainkan agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kita tidak tujukan, kita tidak maksudkan annahum yakhluqun, mereka yang mencipta atau memberi rezeki, mengatur alam semesta. La, kata mereka. Na'rifuna anna hadza lillah, kita tahu itu semua takdirnya untuk Allah. Ini lihat ini argumentasi mereka. Kata Syekh bin Bas, lakin yuriduna annahum yuqarribunahum ila Allah. Namun yang mereka inginkan adalah mereka ingin agar wali-wali ini mendekatkan diri kepada mereka. Ya, mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Inilah yang dikatakan oleh musyrikin awwalun. Ya, yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata tidak diterima oleh Nabi argumentasi tersebut alaihi salatu wasallam. Ma yaquluhu al-mutaakhirun. Ya, demikian pula yang dikatakan oleh al-mutaakhirun. Ini tidak diterima oleh Nabi. Jadi enggak ada alasan. Terus lanjut. Al-mutaakhiruna yaquluna fi ta'alluqihim bil amwati min al-anbiya'i was-solihin innana nuridu syafa'atahum yashfa'una lana lahum jahun nuridu an yashfa'u lana fana'buduhum. Sedangkan kaum musyrikin yang belakangan sekarang, mereka mengatakan ketika mereka bergantung kepada orang-orang yang telah mati, kepada para nabi orang soleh dalam pemberian ibadah, mereka mengatakan kita cuma ingin syafaat mereka supaya mereka memberikan syafaat untuk kami. Lahum jahun, karena mereka punya jah kedudukan. Nuridu ayyashfa'ulana fana'buduhum, mereka ya, agar mereka memberikan syafaat untuk kami. Nah, maka dari itu kami memberikan ibadah kepada mereka, kami beristighosah kepada mereka, menyembelih untuk mereka. Terus lanjut. Walakinnal awwaluna akhafu minhum syirkan wa aqallu syirkan. Ini belum ya. Lianfa'u. Lianfa'una indallahi. Ah, fa ajli ayyashfa'u lana indallah, supaya mereka memberikan syafaat ya kepada kami kelak di sisi Allah. Inilah yang dikatakan oleh haula musyrikin terdahulu allati qalahu al-awwalun ya. Ini yang dikatakan oleh mereka musyrikin zaman sekarang, yang dikatakan pula oleh musyrikin terdahulu. Is lakin al-awwalun. Walakin al-awwalu walakin al-awwaluna akhafu minhum syirkan wa aqallu syirkan, namun lebih ringan kesyirikannya. Au aqallu syirkan, lebih sedikit kesyirikannya. Lanjut. Li'anna al-awwalina fi halir rakhai yusyrikuna wa fi halis syada'idi yukhlisuna lillahi al-ibadata. Nah, karena musyrikin terdahulu ketika di kala lapang ya, mereka berbuat syirik, beribadah pada Allah, beribadah juga pada selain Allah. Wa fi halis syada'id, namun di kala genting baru mereka memurnikan ibadahnya pada Allah. Ya, terus. Amma haula'il mutaakhiruna fasyirkuhum da'imun fir rakha'i wasyiddati. Na'udzubillahi ma'as-solihina aw ma'aghairihim. Adapun musyrikin zaman sekarang yang belakangan, fasyirkuhum da'imun. Nah, kesyirikan mereka itu tetap terus ya, pada rakha, kala lapang atau kala genting, na'udzubillah. Mereka tetap bergantung kepada orang soleh atau yang lainnya. Baik, cukup ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Insyaallah di Rabu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan di Rabu depan kita bisa tambah durasinya sama selepas Isya ya. Selepas Isya itu kurang lebih